mungkin ada orang yang menilai ini adalah terbiahnya kelompok-kelompok keras, garis keras. Ya, terbiah kelompok-kelompok garis keras. Sementara di dalam semua kitab hadis, dalam semua kitab hadis kita akan temukan hadis-hadis yang seperti ini. Bahkan kitab khusus tentang perang, tentang jihad. Yang ingin saya sampaikan adalah beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan riwayat, mendengarkan riwayat yang disampaikan oleh sebagian ulama, bahwa generasi pertama terdahulu, generasi saleh dari generasi-generasi awal Islam yang dijamin kebaikannya oleh Nabi, mereka mengeluarkan statement, pernyataan bahwa mereka diajari hadis-hadis tentang jihad sebagaimana diajarkan pula seperti diajarkan hadis-hadis tentang sholat. Ya. Jadi orang-orang tua mereka, guru-guru mereka, ya, menyampaikan, mengajari, mengajarkan mereka hadis-hadis tentang perang-perang atau peperangan Nabi SAW, dan seperti halnya mengajarkan hadis-hadis tentang bagaimana sholat. Jadi luar biasa, ini bukan sesuatu yang menyimpang. Jadi adalah disamakan dengan mempelajari sholat, ya. Dan sholat diketahui bagaimana baiknya dengan hadis, ya. Tata cara sholat, bagaimana menjadi sholat yang baik, yang diridhai oleh Allah, yang sesuai dengan syariat Allah, kita mempelajarinya melalui hadis. Begitu juga halnya dengan perang, dengan jihad. Jadi para ulama generasi dahulu, generasi saleh di awal-awal Islam, mereka mengajarkan hadis-hadis ini kepada anak keturunan mereka dan kepada murid-murid mereka sebagaimana mereka mengajarkan hadis-hadis tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa. Maka ini yang diterapkan oleh para ulama. Karena jihad adalah Islam, syariat Islam, sebagaimana sholat juga syariat Islam. Ya, jangan mentang-mentang munculnya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan jihad-jihad ala mereka sendiri, lalu kita tidak belajar tentang perang Nabi, tentang jihad Nabi SAW, beratnya. Dan jihad itu merupakan syariat Allah, ya. Syariat Allah Subhanahu wa taala. Perang adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita menyampaikan itu, agar tidak ada yang mungkin beranggapan negatif ketika beberapa waktu kita sudah belajar tentang kitabul jihad ini sudah lama, ya. Mulai kita masuk kitabul jihad sampai sekarang sudah 36 bab tentang jihad, jihad, jihad. Mungkin ada orang beberapa waktu kesini duduk kemudian mendengarkan, ya, kemudian beranggapan ini di Masjid Rawatul Jannah ada tarbiyah teroris, ya. Tarbiyah untuk membentuk teroris. Pembelajaran tentang hadis perang, perang, perang saja ini luar biasa. Padahal dia tidak tahu bahwa 4000 hadis telah kita baca. Ya. Di situ ada kitab tauhid, kitab salat, kitab siam, kitabul hajj. Nah, ini yang perlu kita berikan ulasan di sini agar yang mungkin beranggapan demikian tidak lagi bersu'udzon. Ya, tidak lagi bersu'udzon. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bab yang ke-36 ini bab pertempuran Ahzab atau peperangan Ahzab. Kita sudah memulai membaca bab ini pada pertemuan di pekan yang lalu, dan kita ulangi kembali apa yang kita uraikan pada kesempatan itu. Al-Ahzab artinya adalah sekutu, ya. Al-Ahzab adalah sekutu, dan dinamakan dengan Ahzab karena peperangan ini terjadi antara Nabi dan kaum muslimin di Madinah diserang oleh sekutu. Ya, sekutu maksudnya bersekutunya orang kafir, orang-orang musyrik dari Mekah dengan orang-orang kafir Yahudi, ya. Orang-orang kafir Yahudi di Madinah, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, ya. Dan yang lainnya, dan mereka yang memprakarsai, yang mengeluarkan ide perang ini. Jadi mereka sudah bergerilya. Orang Yahudi tidak betah dengan perkembangan Islam. Orang Yahudi pasti akan selalu merasa terancam dengan Islam. Karena mereka memang inginnya mereka sendiri yang hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berupaya untuk menghabisi orang-orang yang beriman. Setelah mereka melihat bahwa perkembangan kaum muslimin luar biasa, menang di perang Badar, ya, draw di perang Uhud, artinya ketika awal kaum muslimin menang, kemudian diberi ujian oleh Allah, dan inilah peperangan antara ahlul iman dengan ahlul kufur. Ya, tidak selamanya orang yang beriman itu menang. Ya, makanya kata Abu Sufyan, peperangan antara kami dengan mereka hasilnya draw. Terkadang mereka menang, terkadang kami yang menang. Ya, kata Abu Sufyan kepada Heraklius, penguasa Romawi. Jadi iman itu bukan hanya dipertahankan, ya, iman itu bukan hanya hasilnya terus mengembirakan, menyenangkan. Iman itu lebih banyak onak durinya, lebih banyak aral melintang, lebih banyak tantangan, rintangan, cobaan, ujian, dan bahkan semakin tinggi tingkat keimanan, semakin besar ujian. Para nabi dan rasul itu manusia yang paling beriman, dan mereka yang paling banyak ujian dan cobaan dari Allah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling berat ujian dan cobaannya para nabi, kemudian orang-orang saleh, kemudian yang mendekat. Jadi semakin dekat keimanan, tingkat keimanan dengan mereka, semakin berat ujian. Apalagi di akhir zaman, zaman fitnah, zaman hilangnya norma-norma agama, orang tidak mengerti agama, orang tidak lagi mengenal yang baik dari agama. Orang sudah menjadikan standar beragama itu mengikut, ya, kebiasaan, ya, apa yang telah dibiasakan di generasi-generasi dahulu itu yang dijadikan patokan agama. Padahal agama itu kan agama Allah, wahyu bersumberkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis Nabi, bukan kebiasaan orang-orang terdahulu. Itu yang terlatih, yang terdidik, ya, tertempa generasi demi generasi, terus. Nah, tiba-tiba ada upaya orang untuk mengembalikan pengamalan Islam ini kepada pengamalan para sahabat Nabi yang langsung mereka ambil dari Nabi SAW. Pasti banyak rintangannya, pasti banyak orang yang menentang, pasti banyak akan banyak tuduhan, dan inilah cobaan, ini ujian. Ya. Jadi kembali kita ke perang Azab, sekutu, kemudian dinamakan juga perang Azab ini dengan perang Khandaq. Perang Khandaq artinya parit. Ya, dinamakan dengan perang parit karena memang salah strategi yang sangat memberikan dampak kemenangan kepada kaum muslimin adalah parit itu, dan hasilnya luar biasa. Kalau bukan karena kemenangan yang Allah berikan dan adanya ide membuat parit ini yang dibukakan oleh Allah, itu sulit kaum muslimin untuk mempertahankan diri. Dengan parit itu pun sendiri, dengan adanya parit, kaum muslimin tidak bisa mengapa-ngapa hampir sebulan. Pokoknya mereka terus berada siaga di parit itu, dan bahkan mereka terkadang terlalaikan dari sholat. Dalam bab-bab yang sebelumnya kita membaca, apakah di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, ya, Umar marah, Nabi SAW juga murka karena mereka disebabkan oleh kepungan orang-orang Quraisy, orang-orang sekutu. Mereka terkadang sholat asar hampir-hampir terbenam matahari, karena mesti siaga di situ, mesti di pinggir parit itu mereka harus siaga, karena mereka musuh itu sudah selalu berjalan di pinggir parit sebelah, di seberang sana, untuk mencari-cari celah untuk bisa melompat, mencari celah untuk bisa menyeberang. Ya. Jadi mereka harus siaga, yang dekat dihujani dengan panah. Ya. Berat. Ya. Dan nanti kita akan sebutkan bagaimana beratnya perang Azab ini, diceritakan oleh Hudzaifah bin Yaman. Baik, terjadi pada tahun kelima Hijriah. Ya. Pasukan kaum muslimin ketika itu di Madinah. Semua, ya, pasukan perangnya, keluarganya, anak-anaknya, wanitanya terkepung semua. Sementara pasukan kaum muslimin, orang-orang kafir di atas sekutu di atas 10.000. Orang Quraisy saja sudah 6.000 orang. Ya. Datang membawa pasukan besar, dikepung, mengepung Madinah. Ya. Kita baca hadisnya. Hadis 4577 Imam Muslim mengatakan haddatsana Zuhair bin Harbin wa Ishaq bin Ibrahim jami'an an Jaririn qala Zuhairun qala haddatsana Jarir qala Zuhairun haddatsana Jarir anil A'mas an Ibrahim At-Taimi an abihi. Ya, ini yang bercerita bapaknya Ibrahim At-Taimi, Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai rahimahullahu taala min a'immati tabi'in, ulama-ulama besar di generasi tabi'in. Ia bercerita tentang dia dengan gurunya Hudzaifah. Bapaknya Ibrahim yaitu Yazid bercerita tentang dia dan gurunya. Qal kunna inda Hudzaifah. Ya, suatu ketika kami berada di dekat atau bersama Hudzaifah. Hudzaifah ibn al-Yaman. Ya. Radhiyallahu ta'ala an. Faqala rajulun, maka tiba-tiba ada seseorang yang berkata, mengeluarkan pernyataan, "Lau adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qataltu ma'ahu wa ablaitu." Kalau saya sempat hidup, ya, sempat berjumpa dan hidup di zaman Nabi, padahal belum berapa mereka, dia sudah masih berada bersama para sahabat Nabi. Tapi kan untuk berjumpa dengan Nabi sudah tidak ada lagi, Nabi sudah meninggal dunia. Ya, mereka yang baru, ya, mungkin belum kering, ya, pakaian Nabi, yang baru meninggal dunia Nabi SAW. Ya, artinya belum lama, mereka sudah merindukan untuk bisa berjumpa dengan Nabi. Kata laki-laki ini, kalau sempat saya menjadi sahabat dan berjumpa dengan Nabi, maka saya akan berperang mati-matian dan akan melakukan segala macam, memberikan segala kekuatan dan daya saya untuk membela Nabi. Maksudnya lebih dari para sahabat yang sudah yang tinggal ceritanya. Kan ceritanya para sahabat kan sudah sampai kepada mereka. Nah, kalau saya nanti bisa saja lebih dari apa yang telah mereka lakukan. Ini pernyataan yang, ya, walaupun maknanya baik, tetapi tentu mencela para sahabat Nabi. Artinya, kenapa mereka tidak begitu semangat untuk membela Nabi, menurut laki-laki ini. Makanya kata Hudzaifah yang mendengar, faqala Hudzaifah mengatakan, anta kunta taf'al dzalika, engkau benar-benar akan melakukan demikian, yaitu rencanamu itu kalau sempat, ya, hidup bersama Nabi akan melakukan hal yang lebih dari yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, ini maksudnya Hudzaifah, kata Imam Nawawi, adalah untuk memberikan dia pelajaran bahwa tidak akan mungkin, ya, ia bisa melakukan apa lebih dari apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Ya. Lebih dari apa yang telah diberikan oleh para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi ini semua mereka berikan untuk Nabi. Apa yang mereka miliki untuk mereka berikan kepada sahabat Nabi, kepada Nabi SAW. Makanya Hudzaifah memberikan dia pelajaran. Diberikan yang contoh. Bisakah engkau melakukan, ya, apa yang kamu ungkapkan itu ketika dalam kondisi seperti kami ini. Ya, mulai dia bercerita tentang Ghazwatul Ahzab. Kata beliau, laqad ra'aituna ma'a Rasulillah sallam Lailatul Ahzab. Sampai di sini yang kita baca. Ya, saya melihat dan menyadari, merasakan benar keadaan kami bersama Rasulullah sallam di malam perang Ahzab. Ya, di salah satu malam dari dalam perang Ahzab. Kita lanjutkan, kata Hudzaifah. Jadi dia sekarang bercerita tentang beratnya perang Ahzab. Wa akhadhatna rihun syadidah wa qurrun. Ya. Ketika itu kami diterpa oleh badai yang besar. Ya. Badai padang pasir. Luar biasa. Kalau angin kencang dan badai padang pasir ini luar biasa. Kita juga menyaksikan walaupun tidak akan sampai sekuat itu. Ya. Bahkan ada yang bukan pada kejadian yang sama, pada kejadian yang lain, ada salah seorang yang dalam perjalanan Nabi SAW suruh dia untuk apa, kejadian yang Ghazwatul Ahzab atau peristiwa yang lain, saya jadi ragu. Nabi SAW mengingatkan jangan sampai ada yang berdiri, ya, apalagi berjalan untuk membuang hajat, tahan sebelum badai ini pergi. Ya, ternyata ada yang memang mungkin dia kebelet, kemudian dia berdiri mencari tempat untuk buang hajat. Diterbangkan oleh angin, saya ragu apakah puluhan kilo, ya, ya, disebutkan di dari tempat tersebut ke Tai dan jaraknya puluhan kilo. Bayangkan bagaimana kencangnya angin, ya, bagaimana kencangnya angin. Apakah kasusnya kasus perang Badar Ahzab ini atau kasus yang lain? Tetapi kalau sudah datang angin badai padang pasir ini luar biasa, karena tidak ada yang menghambatnya, tidak ada yang menghambatnya, membawa pasir dan luar biasa. Ya, yang kita lihat sekarang ini di media-media dan kita juga sering kali merasakannya, apalagi di Madinah itu. Madinah kan hamparan, berbeda dengan Mekah. Jadi Madinah itu terhampar luas. Ketika ada badai, subhanallah, luar biasa. Ya, suara anginnya, akibat dari anginnya luar biasa. Wa akhadzat narihun shadida, kata Hudzaifah, diterpa oleh angin badai yang besar. Wa qurrun, bukan hanya angin badai tetapi juga dingin, hawa dingin. Jadi biasanya musim dingin itu angin kencang. Ya, sudahlah hawanya dingin, angin tadi juga membawa dingin. Ya. Angin juga seringkali musim dingin itu angin kencang. Ya. Faqala Rasulullah SAW, ketika kami semuanya mendekap ke tanah, ke bumi, agar tidak terbangkan oleh angin, kemudian berselimut karena dingin, tiba-tiba terdengar Nabi SAW memberikan pengumuman. Kata Hudzaifah, ala rajulun ya'tini bi khabaril qaumi ja'alahu Allahu ma'i yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, adakah di antara kalian seseorang yang pergi memata-matai spionase, artinya untuk pergi ke musuh, ya, menjadi apa namanya, mata-mata, ya, datang ke sana untuk mencari berita keadaan musuh. Ya, Nabi SAW, siapa yang mau, maka dia saya janjikan untuk bersama saya di hari kiamat. Janjinya luar biasa, bersama Nabi di surga, ya, bersama Nabi di surga, bersama Nabi di padang mahsyar. Ya, tentu kebersamaan dengan Nabi kan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Nabi. Siapa yang melakukannya, saya jamin dia akan bersama saya di hari kiamat. Tidak ada yang nunjuk tangan, tidak ada. Kata Hudzaifah, ya, fasakatna falam yujib minna wal falam yujibhu minna ahadun. Fasakatna, semua diam seribu bahasa dan tidak ada satu pun yang menjawab. Ya. Bayangkan, padahal kita tahu bagaimana tamaknya mereka untuk bersama Nabi, dan bahkan ada di antara sahabat itu ketika Nabi, ketika khidmatnya luar biasa kepada Nabi, pelayanannya luar biasa, dan Nabi SAW sering tidak pernah tidak memberikan balasan, tidak pernah membalas budi. Apapun yang diberikan oleh orang dari kebaikan, dia pasti membalasnya lebih dari itu. Makanya pada orang ini Nabi mengatakan, mintalah. Maksudnya intimi membalas kebaikan orang tersebut, mintalah. Lalu karena dia suruh meminta sesuatu, sahabat ini pun mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya. Saya minta agar saya tetap bersamamu sampai di surga. Inilah keadaan para sahabat. Tidak akan mungkin mereka tidak mau kalau jaminannya itu. Tetapi kondisi yang membuat mereka tidak ada yang bisa, tidak ada yang mau menjawab. Semuanya diam, seakan-akan mereka tidak mau. Kena badai kencang, ya. Kemudian cuaca dingin, tidak ada yang mau menerima tawaran Nabi. Siapa yang pergi ke musuh dan memata-matai mereka, mencari berita tentang mereka, saya akan jamin dia akan bersama saya di akhirat kelak. Tidak ada satu pun yang mau. Kata Hudzaifah, fasakatna falam yujibhu minna ahadun. Summa qal, ala rajulun ya'tina bi khabaril qawmi ja'alahu Allahu ma'i yawmal qiyamah. Diulang kembali oleh Nabi pengumuman tadi, ya. Diulang kembali kedua kalinya, tetapi juga tidak ada hasilnya. Semua diam dan tidak ada suara dan tidak ada yang menjawab tawaran Nabi. Tsumma qala, diulang tiga kali lagi, ala rajulun ya'tina bi khabaril qaumi ja'alahu Allahu ma'i yaumil qiyamah. Ya, diulang ketiga kalinya oleh Nabi tawaran tadi, ya. Tetapi juga tidak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya. Tiga kali diminta, Nabi SAW berhadapan dengan sahabat-sahabatnya yang mengejar surga, ya, meninggalkan kampung halaman, hijrah, ya, demi surga, demi Nabi, membela Nabi. Bahkan mereka mengatakan, kemanapun engkau pergi kami siap di sampingmu ya Rasulullah membelamu. Tapi sekarang tidak ada yang mau, karena suasana yang sangat-sangat genting, yang sangat-sangat berat. Ya, ini gambaran kepada orang laki-laki tadi yang mengatakan, itu kan saya insya Allah akan melakukan lebih dari yang lakukan para sahabat. Ya, ternyata berat. Lalu setelah karena tidak ada yang lagi yang tidak ada yang menyambut, tidak ada yang menyahut tawaran Nabi. Faqala, kata Nabi, sekarang tadi kan tawaran, sekarang perintah. Ya. Faqala, kum ya Hudzaifah. Yang bercerita sekarang dia. Nah, tegaklah, berdirilah kamu wahai Hudzaifah. Fa'tina biqalbil qaum. Berangkatlah kamu ke musuh dan cari berita tentang mereka. Jadi adanya mata-mata ini satu hal yang biasa. Ya, apalagi dalam perang. Ya, untuk mencari kelemahan musuh, melihat dan mengetahui perkembangan musuh. Jadi mata-mata ini dalam peperangan salah satu taktik dari titik perang. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena tidak ada yang menyambut, maka diperintahkannya Hudzaifah, kau pergilah kamu dan kepada musuh dan lihat apa perkembangan mereka. Falam ajid buddan, kata Hudzaifah, maka saya pun terpaksa karena diperintah. Ya. Falam ajid buddan idda'ani bismi, saya terpaksa karena Nabi memanggil dengan nama, dan di situ tidak ada yang namanya Hudzaifah kecuali dia. Ya. Kalau seandainya ada dua saja Hudzaifah, dia masih belum, tidak akan mau dia. Mungkin dia yang maksud si fulan. Ya. Saking ingin maunya mereka tidak ingin melakukan karena berat. Ya. Kum ya Hudzaifah fa'tina bi khabil qaum falam ajid buddan idda'ani bi ismi an aquma, maka terpaksa saya berdiri. Qal, perhatikan apa kata Hudzaifah bercerita. An aquma qala idhhab fa'tini bi khabaril qaum wa la tadh'arhum alayya. Nabi berpesan kepada Hudzaifah setelah menyuruhnya, pergilah kamu ke sana dan cari berita tentang perkembangan mereka yang mengepung ini, yang sudah lebih sebulan atau hampir 24 hari. Jadi lihat perkembangan mereka dan sampaikan kepada saya, dan jangan sampai mereka ya menangkapmu. Ya. Nabi SAW kalau sempat Hudzaifah tertangkap, dia kan tentu kaum muslimin akan ada memberikan kelemahan dari kaum muslimin, berita tidak didapatkan dan kaum muslimin kekurangan tentara, apalagi orang seperti Hudzaifah bin Yaman. Maka kata Nabi SAW, berhati-hati jangan sampai mereka mengetahuimu, ya, sehingga kamu tertangkap. Ya, itu maksudnya. Falamma wallaitu min indihi, ketika saya pergi meninggalkan beliau, ya, ja'altu ka'annama amsi fi hammamin. Inilah mukjizat. Inilah barakah, karamah yang diberikan oleh Allah dan mukjizat Nabi. Ya. Ketika dia pergi melaksanakan perintah Nabi, ya, Hudzaifah menggambarkan bagaimana dia berjalan seakan-akan tidak ada angin, seakan-akan tidak ada dingin, berjalan seakan-akan di tempat pemandian yang panas. Ya. Kalau di bangsa Arab itu ada khusus pemandian air panas. Ya, di situ orang hawanya kan sudah panas, jadi tidak ada lagi dingin. Dia menggambarkan bagaimana terasa olehnya hangat di suasana yang dingin, seperti dia berjalan di tempat pemandian air panas. Ya. Kalau ada orang Arab itu karena pemandian khusus ruang tertutup, di dalamnya nanti orang akan ada kentong-kentong, kemudian nanti ada sarana untuk mengelap. Ya, ini luar biasa menghilangkan daki, ya, karena air itu sudah mengeluarkan keringat, hawa panas itu, kemudian digosok-gosok, kemudian disiram lagi dengan air panas. Ini luar biasa. Itulah gambaran Hudzaifah ketika dalam kondisi angin kencang, cuaca dingin, ternyata dia seakan-akan berjalan di tempat pemandian air panas. Ya. Hatta ataituhum, sampailah Hudzaifah di pasukan musuh. Bayangkan di malam hari yang gelap, ya, Dia berada di tengah-tengah musuh. Saya teringat cerita Hudzaifah sendiri lewat yang lain. Abu Sufyan cerdas. Ya. Dia khawatir dalam kondisi gelap, angin kencang. Ya. Dan cuaca dingin, dia khawatir musuh menyusup. Makanya dia sudah untuk menghindari itu, dia mengumumkan, setiap kalian, ya, kepada pasukannya, setiap kalian untuk mengenal siapa di dekatnya, maka langsung tanyakan siapa namanya, orang tuanya siapa. Ya. Hudzaifah sudah mulai heran, ini khawatir ini. Nanti ketika dia tanya, tentu ditanya, dia tidak mungkin berdusta. Maka sebelum teman yang ada di sampingnya, musuhnya menanyakan kepada dia, dia yang langsung pertama kali menanyakan. Ya. Dia nanyakan kepada kaum muslimin, kan dia adalah pasukan kaum musyrikin. Ini yang diceritakan. Dan tidak ada yang berduduk. Tidak ada yang duduk. Jangankan berdiri. Ketika itu tidak ada yang duduk. Mereka semuanya berbaring telungkup. Ya. Di tanah. Dan setiap mereka menanyakan, termasuk Hudzaifah. Ketika dia yang menanya, tentu orang yang di sampingnya yakin bahwasanya dia bukan musuh. Karena dia yang menanyakan. Itu cerita di riwayat yang lain, tetapi kita lanjutkan apa kata beliau di sini. Ya. Hatta ataituhum faraitu Aba Sufyan yasli dhahrahu binnar. Ketika itu saya melihat Abu Sufyan sedang menghangatkan badannya dengan api. Dibuat api unggun, ya. Nanti mereka akan meletakkan badannya, mendekatkan badannya, tangannya di api unggun. Berarti dia dekat sekali dengan Abu Sufyan. Bagaimana beraninya para sahabat Nabi sampai dia berada dekat sekali dalam suasana gelap itu dengan pemimpin pasukan kaum musyrikin. Fawada'tu sahman fi kabidi al-qaus. Karena melihat Abu Sufyan saya mulai geram. Maka saya mulai mengambil anak panah dan meletakkan di talinya dan meletakkan di tengah. Ya, di tengah. Siap untuk memanah Abu Sufyan yang sedang santai-santai, ya, untuk menghangat-hangatkan badannya. Ya, fa'aradtu an armiyahu, dan saya berkeinginan untuk melemparinya atau melemparnya. Fadzakartu qaular Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala taz'arhum alayya. Akhirnya saya teringat pesan Nabi, jangan sampai engkau diketahui oleh mereka. Ya. Sehingga engkau ditangkap. Apalagi kalau sudah membunuh. Ya, pasti akan diketahui oleh mereka, maka tidak jadi dia membunuh Abu Sufyan. Walau ramaituhu la asabtu, kalau saya sempat melempar dengan panah, maka pasti dia tewas katanya. Faraja'tu, dan saya pun kembali setelah melakukan misi tadi, balik dia dalam suasana hangat, ya, panas dan tidak terasa dingin sedikit-sedikit mulainya. Wa ana amshi fi mithli al-hammam, saya kembali, ya, seperti berada di tempat pemandian air panas. Falamma ataituhu fa akhbartuhu bi khabaril qaum. Ya. Dalam sebagian riwayat, ketika dia sampai di tempat Nabi baru terasa kembali dingin. Ya. Seperti semula. Ketika dia mulai pergi meninggalkan terasa hawa panas, dan sampai dia kembali ke Nabi sallallahu alaihi wasallam baru kembali terasa dingin. Ya. Maka saya sampaikan berita tentang musuh, wa farautu, dan saya pun selesai. Kurirtu faalbasani Rasulullah SAW min fadli aba'atin kanat alaihi. Karena dia sudah kembali merasakan dingin. Ya, setelah sampai Nabi, akhirnya saya merasakan dingin kembali, katanya. Kemudian Nabi SAW melihat saya menggigil, dipakaikan oleh Nabi SAW sebagian dari kain penutup dirinya. Fadli aba'ah. Aba'ah itu kain sarung, kain panjang. Dan itu yang diberikan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi dengan beliau, Nabi SAW menutup seperti kebiasaan kalau kita sedang melihat kaum kita kedinginan, kemudian kita langsung selimutkan juga bersama kita. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan Hudzaifah. Ini memuliakan Hudzaifah dan meninggikan derajatnya, karena Nabi SAW sangat perhatian melihat dia kedinginan. Padahal dia dalam perjalanan, dalam misinya itu hangat. Nah, setibanya orang kalau sudah hangat kemudian dingin, lain rasanya. Tapi kalau dinginnya sudah lama, mungkin sudah biasa. Kayak orang di dahulu di, ya, Lubuk Bangku, ya. Kalau di sana orang biasa, kalau kita pas tinggal di sana terasa dingin sekali. Nah, seperti itu Hudzaifah, setelah dia merasa dalam misi itu hangat, ya, tiba di sana dingin lagi, tentu dia akan menggigil. Maka Nabi SAW selimutkan dia dengan sisa dari selimutnya dan bersama dengan Hudzaifah radhiyallahu taala. Kanat alaihi yusalli fiha falam azal naiman hatta asbahtu. Nabi, ia pun Hudzaifah tertidur sampai pagi. Falam asbahtu qala qum ya nauman. Ini Nabi SAW berseloroh ya, bergurau dengan sahabatnya ini. Di pagi hari begitu nyenyaknya tidurnya Hudzaifah, Nabi SAW membangunkannya dengan mengatakan ya nauman. Nauman itu orang yang banyak tidur ya. Nabi SAW bergurau dengan Hudzaifah bin al-Yaman dengan memanggilnya kum ya nauman, bangunlah wahai orang yang banyak tidur. Lihat, kita dapatkan cerita langsung dari Hudzaifah tentang beratnya perang Ahzab. Dan itu kalau sudah dibayang-bayangkan kepada orang tadi, tentu dia juga mungkin meralat perkataannya. Jangankan satu orang pun tidak ada yang mau. Ketika Nabi menawarkan, tiga kali pula Nabi menawarkan, dan janjinya surga, jaminan surga, tapi tidak ada yang mau. Sampai Nabi sendiri yang menyuruh Hudzaifah bin al-Yaman. Jadi orang tadi ya tidak lagi tentunya mengeluarkan pernyataan-pernyataan seakan-akan dia lebih dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya apa? Perang Uhud, insyaallah ini kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Perang Uhud juga perang yang berat. Ya, perang yang berat. Dari jumlah pasukan memang dari situ sudah berat. Ketika 1000 orang. Ya, perang Uhud itu pasukan kaum muslimin keluar dari Madinah 1000 orang dan yang dilawan 3000 orang. Ya, dari 1000 ini pun ya mundur atau membelot 300 orang. Berarti tinggal 700 melawan 3000 orang. Ya, melawan 3000 orang. Ini sudah merupakan perkara yang berat yang harus dirasakan oleh para sahabat. Berangkat menuju perang, musuh di subuh hari perang Uhud itu mereka sudah saling memandang. Nampak? Ya, di sana nampak kumpulan orang hitam semua karena saking banyaknya. Ini segelintir saja 700-an orang. Tentu akan nampak beratnya terasa oleh para sahabat Nabi, tetapi tetap mereka menjalaninya karena memang perang itu berat. Perang itu berat, dan kembali kita tekankan bahwa susunan perang ini tidak sesuai dengan urutannya. Ya. Perang Ahzab tadi tahun berapa? Kelima. Sementara perang Uhud tahun ketiga. Ya, 2 tahun sebelum perang Ahzab. Sementara di sini letaknya setelah perang Ahzab. Ini tidaklah disesuaikan dengan urutan tahun atau kalender terjadinya perang tersebut. Tapi mungkin tidak tahu apa-apa tentang hadisnya atau yang lainnya yang dilakukan oleh Imam Muslim, sehingga dia tidak sesuai urutan tahun-tahun peperangan tersebut. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk perang bab yang ke-37 ini akan kita lanjutkan pada pertemuan besok, dan apa yang kita pelajari pagi hari ini bisa memberikan manfaat, terutama bagaimana perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membela Nabi, membela agama, dan dengan perjuangan mereka lah sampai agama Islam kepada kita. Ya, kalau bukan pertolongan Allah dan petunjuk Allah untuk mereka, maka tidak akan sampai Islam ke zaman kita sekarang ini. Sudah hancur. Kalau sempat mereka dihancurkan, siapa lagi yang mendirikan Islam kalau bukan mereka? Makanya di perang Badar Nabi SAW berdoa, ya Allah, kalau sempat pasukan kecil ini, ya pasukan kecil yang 300-an itu habis semuanya hari ini, maka tidak akan ada lagi orang yang beriman. Ya. Ini bibit unggulnya. Mereka lebih unggul keimanan yang memang menghasilkan luar biasa, dan bahkan mereka mendapatkan kedudukan tinggi di antara para sahabat Nabi. Kata Nabi kepada Umar bin Khattab, ya, tidakkah engkau tahu wahai Umar bahwa Allah menghadap kepada orang-orang yang perang Badar dan mengatakan berbuatlah sekehendak hati kalian. Ya, maksudnya terserah kalian berbuat apa. Kalaupun ada nanti dosa, dosa-dosa itu sudah saya ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan yang luar biasa yang didapatkan oleh orang-orang yang ikut perang Badar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perang Uhud juga banyak pelajaran, insyaallah akan kita temukan nanti atau kita sampaikan pada pelajaran tentang perang Uhud. Sampai di sini apa yang bisa kita